A bimbina ma seorang gadis, sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuaikan diri, lagaknya bak peragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Ganti Bimbi tadi kenal lagi, wajah serupa Bimbi memelas pucat nasi, menanti di jalan sepi. Menanti di jalan sepi.